الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai keluar dari salat Jumat nilai ketaatan kita, kesungguhan ibadah kita, dan kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu tidak meningkat volumenya, merugilah kita. Bertakwa itu tidak boleh sambil lalu. Bertakwa itu harus sungguh-sungguh. Karenanya bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Berislam itu harus sungguh-sungguh. Harus mendasar. Terserah mau dituduh apa saja. Mau dituduh radikal. Mau dituduh keras. Toh Nabi juga dituduh tukang sihir dan pengacau. Tapi pada akhirnya mereka yang sungguh-sungguh dalam bertakwa, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, merekalah yang bakal selamat. Sebaliknya, mereka yang bermain-main dengan takwanya, mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam takwanya, atas nama toleransi, atas nama demokrasi, atau di atas nama apa saja, lama-lama menjadi sekuler dan kemudian mendekati kemunafikan. Tentu jangan menjadi orang yang radikal dalam beragama dalam pengertian yang negatif. Tentu kita bisa menjalankan demokrasi dengan doktrin-doktrin Pancasila kita berdasarkan nilai-nilai Islam yang kita yakini. Tapi jangan seperti mereka yang terpelanting yang akhirnya sekuler, liberal, kemudian munafik. Wal'iyadzubillah. Ini perlu khatib tegaskan, mengingat banyak muslimin dan muslimat juga yang tidak mengerti benang merah dalam menjalani agama, sehingga seringkali paginya beriman, sorenya kafir lagi. Sorenya, malamnya beriman, paginya kafir lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sebab inilah fenomena akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita sedang berada di akhir zaman. Sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat-ingat kalau sudah mulai rada miring-miring beragama, dalam hidup pada akhirnya kita harus kembali kepada Allah, suka atau tidak suka. Dan di akhirat kelak pasti juga kita akan berhadapan dengan Allah, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Tema khutbah pada Jumat ini adalah kekuatan doa di tengah musibah. Ya, ingat kisah Nabi Yunus ibn Matta ketika dilempar ke laut. Padahal di perahu itu tidak menyangka kalau orang yang harus dilempar ke laut adalah orang baik ini, orang yang banyak beribadah ini, orang yang disangka paling suci barangkali di antara orang-orang yang ada di atas perahu. Tapi ternyata ada satu kesalahan pada dirinya, yaitu meninggalkan kaumnya. Tidak sabar bersama kesalahan kaumnya. Akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai kemudian dialah setelah dikocok, nama dialah yang tiga kali keluar yang harus dilempar ke laut. Tidak ada pilihan. lalu dimakan ikan besar. Dasar laut itu gelap, dibawa pula oleh ikan ke dasar laut yang gelap itu, dan dia berada di dalam perut ikan itu. Ringkas kata, mustahil untuk bisa selamat. Tapi hanya karena satu kekuatan doa. Apa doanya? Wadhannuni idh dhahaba mughadiban. Wadhanna an lan naqdir alayh. Wa qala fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak. Wanada fi dhulumat, fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Coba perhatikan, hanya dengan kalimat yang pendek itu, fanada fi dhulumat, orang yang bersalah ini, orang yang berdosa ini, kemudian terperangkap dalam sebuah musibah yang tidak mungkin bisa membuat dia keluar, hanya dengan sebuah deklarasi doa, Allah ilaha illa anta, sungguh tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah selain engkau saja. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak ada celah sedikit pun dari semua takdirmu, termasuk yang menimpaku pada hari ini. Subhanak, inni kuntu minal zalimin, di balik semua musibah ini akulah pelaku yang melakukan kesalahan ini, akulah yang telah menganiaya diriku sendiri. Apa yang terjadi? Di bawahnya Zannun sahib al-hud, Yunus ibn Matta, ke tepi pantai oleh ikan ini, lalu dihempaskan dalam keadaan selamat. Dan lebih dari itu, dia kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah lama menantinya, dan kaumnya selama ini rupanya sudah siap bertaubat dan siap mengikuti Zannun, bukan karena usaha dia. Coba perhatikan sisi kehebatan doa di tengah musibah yang menimpa Yunus ibn Matta. Dia berdakwah, dia mengajak manusia kepada Allah, dia berusaha, tapi pada akhirnya yang didapati bukanlah kesuksesan, tetapi perlawanan dari kaumnya. Jamaah rahimakumullah, jangan putus asa menghadapi situasimu. Ada doa yang singkat, dan kekuatan doa itu harusnya menjadi silahul mu'min, menjadi pedang, menjadi senjata, menjadi rahasia di balik kekuatan seorang mu'min. Allah ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Bukan cuma selamat, tapi urusannya diselesaikan oleh Allah tanpa campur tangan Yunus lagi. Semuanya tiba-tiba taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menghadapi keluargamu, menghadapi istrimu. Laki-laki lemah adalah yang gampang memarahi istrinya. Laki-laki lemah adalah yang tidak sabar di hadapan anak-anaknya. Ayah lemah adalah yang selalu menggunakan kekuasaan, bukan kasih sayang. Ayah yang lemah adalah yang selalu menggunakan kata-kata amarah, bukan kata-kata lembut dalam menghadapi dan merubah anak-anaknya. Ayah-ayah seperti itu biasanya malas berdoa. Suami-suami yang keras hati seperti itu biasanya memang kering hatinya dari doa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah. Di situ ada banyak kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan, barangkali yang membuat kita selama ini tidak bisa melihat kekuatan doa dan zikir karena kita terlalu rasional, kurang intuitif. Karena kita mungkin terlalu materialistik, kurang beriman kepada yang gaib. Contoh, orang tua kadang merasa lebih yakin dengan transferan lewat mobile banking ke rekening anaknya, agar anaknya bisa sukses sekolah, bisa sukses kuliah, sehingga kurang sering mengirimkan doa dan zikir untuk anaknya dari kejauhan. Mungkin karena tidak ada ilmu. Coba penting mana, transfer uang untuk belajar anak dan kuliah atau transfer doa untuk kesuksesan anak? Mungkin dia bilang yang kedua, tapi ilmunya tidak ada untuk itu. Sehingga kalau boleh jujur, yang sering mendoakan anak itu istri atau suami? Bapak-bapak ini apa yang sering didoakan biasanya? Sering gak mendoakan anaknya? Kalau iya, doa apa yang dipanjatkan? Sering gak bermunajat seperti munajatnya Zakaria? Tuhan, ketika melihat keajaiban-keajaiban doanya Maryam di dalam mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Maryam si perempuan suci ini yang dititipkan dengan izin Allah di bawah didikan Zakaria, karena istrinya Zakaria adalah saudara kandung ibunya Maryam yang bernama Hannah. Hannah istrinya Imran. Maryam jadi Maryam itu semenjak dalam rahim sudah didoakan oleh kedua orang tuanya. Sejak dalam kandungan didoakan terus. Ya, susunya mesti bagus, makanan istri mesti bagus, emosi istri, kebahagiaan juga mesti dijaga agar janin ini tumbuh kembang menjadi janin yang sehat, sehingga dia keluar nantinya menjadi generasi yang kuat. Tapi doa yang selalu dipanjatkan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Rahasia kehebatan Maryam adalah bermula dari doa kedua orang tuanya. Tuhan, kalau janin ini satu hari nanti terlahir, aku bernazar kepadamu. Nazartu laka li khidmatika, li khidmati baitika, li khidmati dinika. Tuhan, kalau perkenankan satu hari janin ini terlahir sehat, aku bernazar untuk berkhidmah kepadamu. Kujadikan anak ini pelayan rumah ibadahmu. Muharraran, aku tidak akan bebani anakku dengan kepentingan-kepentingan dunia, apalagi kepentingan-kepentingan duniaku. Aku tidak akan rusak anakku dengan ilmu-ilmu yang hanya untuk mencari dunia, Tuhan. Tidak. Seperti kebanyakan orang tua. Mungkin karena ketiadaan visi, ketiadaan doa sebelum itu. Sejak di dalam janin, muharraran, anak yang terlahir nanti adalah hambamu, akan kukembalikan lagi kepadamu ya Allah. Tak akan kukotori jiwanya, tak akan kukotori kepalanya dengan ilmu-ilmu yang hanya mementingkan dunia. Kan ku bebaskan anakku dari penghambaan kepada selain engkau. Tak ku biarkan anakku menjadi penghamba materi, menjadi penghamba dunia. Muharraran, fataqabbal minni, kabulkan doaku ya Allah. Dari situ mulainya menumbuh kembangkan jiwa anak itu lewat kekuatan doa itu, perubahan jiwa itu. Fataqabbal minni, terimalah doaku wahai Tuhan yang maha mendengar semua doa-doa. Begitu juga Zakaria doanya, punya anak menjadi seperti Yahya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada usia Zakaria tidak mungkin punya anak, mustahil punya anak. Mustahil. Pertama, Rabbi inni wahanal 'azmu minni, Tuhan, tulang belulangku itu sudah lemah. Tidak mungkin tulang belakangku ini, tulang sulbiku ini, tulang belakangku ini bisa mengeluarkan sperma karena sudah rentah. Wasta'ala ra'su syaiban, rambutku pun sudah dipenuhi uban. Wa imra'ati 'aqiran, istriku mandul. mustahil semua untuk punya keturunan. Wa inni khiftul mawaliya, padahal aku takut jangan sampai setelah aku tidak punya keturunan, tidak punya generasi untuk meneruskan apa yang telah dibawa oleh Ibrahim dan putranya Yakub, dan aku ini adalah keturunan Yakub. Tapi dia tidak pernah berhenti. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, di tengah kemustahilan semua yang ada di depanku, aku tidak akan pernah lelah untuk berdoa kepadamu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak akan pernah mau berburuk sangka terhadap semua doa-doaku kepadamu, karena aku yakin ada keajaiban di balik semua doa ini. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Pada akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa punya anak padahal tiga kemustahilan di depan matanya. Tubuhnya yang rentah, usianya yang sudah terlalu tua untuk bisa punya keturunan, dan istri yang mandul. Dari mana kekuatan itu datang? Doa. Kekuatan doa. Saudara-saudara muslimin yang berbahagia, dan adik-adik anak-anakku sekalian, anak-anakku, adik-adik sekalian, kalau kalian sering berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku sekalian, kalau kamu, ya anak-anakku, sering berdoa begitu habis salat, untuk papa, untuk mama, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nanti rezekinya papa mama kamu akan banyak. Nanti urusan sekolah kamu akan mudah. Begitu juga akan cocok nanti pilihan kampus, jurusan antara anak sama orang tua, pilihan kota, pilihan negara mana yang mau dituju. Tidak ada silang pendapat. Kadang anaknya suka, ayahnya gak suka, ibunya suka, akhirnya ribut di tengah rumah itu. Biasanya orang tua yang susah menyelesaikan persoalan anak karena jarang didoakan oleh anaknya biasanya. Sebaliknya, kalau anaknya sering mendoakan orang tuanya, selalu banyak kecocokan-kecocokan di dalam rumah tangga itu. Akan banyak kemudahan-kemudahan didapatkan. Baik dari sisi rezekinya tiba-tiba dimudahkan jalannya, tiba-tiba pilihan sekolahannya pun lulus dan kedua orang tua rela anaknya berada di situ. Sampai pilihan kota di mana anak memilih jurusan kampusnya di mana, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, berdoalah untuk kedua orang tua. Di dalam musibah, doa itu luar biasa. Saudara-saudara, Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita menghadapi situasi yang kita tidak ridhoi atau tidak kita sukai, jangan langsung mengeluh. Katakan, Qadarullah wa masya'a fa'al. Kekuatan doa dan zikir orang-orang yang menghadapi musibah yang tidak diridhoi ketika berkata apa tadi? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir ketetapan Allah. Apapun yang dikehendakinya pasti akan dikerjakannya. Ketika Anda mengikuti episentrum takdir Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap situasi, hanya dengan kata-kata seperti itu kalian akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang kita lihat tadinya merupakan musibah berubah menjadi nikmat. Ya. Ada satu doa orang yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sesedih apapun kamu, yakni indal kerb, indal faza, kalau hatimu sedang goncang dengan semua, apakah ketakutan yang sangat ataukah kecemasan yang luar biasa, dan jika ini dibiarkan terus seperti ini, kamu akan terserang penyakit psikis, mungkin dari histeria sampai paranoia, mungkin diawali dengan depresi. Ketika kita tidak punya kekuatan jalan lewat doa, itu berbahaya buat jiwa kita. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, Siapa saja ketika musibah membaca doa seperti ini, maka akan dirubah dari situasi menyedihkan menjadi gembira dengan cepat. Doanya begini: Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adilun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istatharta bihi fi ilmi al-ghaib indak anta ja'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Dalam riwayat wa ghammi. Ya, saya hafal doa ini karena saya juga banyak mendapatkan musibah. Ya, kenapa Rasul mengajarkan itu? Orang yang paling banyak musibahnya juga Rasul, para nabi dan Rasul. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak musibah. Makanya kenapa? Semakin banyak orang tinggi jabatan keduniaannya, banyak tambah jauh dari agamanya. Semakin banyak menyesatkan orang lain, sebab dia mengambil keputusan berdasarkan jiwanya yang tertekan. Bayangkan kalau kita punya pemimpin legislatif adalah seorang pencuri, lalu mengambil keputusan besar untuk negara. Bayangkan kalau kita punya menteri adalah yang suka makan uang haram dengan semua pikiran sesat yang menentukan kebijakan-kebijakan publik. Bayangkan kalau kita punya pemimpin negara, dia adalah seorang penipu misalnya, dengan semua dosa-dosanya, lalu dia mengambil keputusan untuk negeri yang begini besar. Orang-orang yang susah tapi tidak punya jalan bagaimana keluar dari ketakutannya. Sekarang berapa banyak yang ketakutan akibat kasus misalnya IKTP gitu. Semua dengan ketegangannya. Saudara-saudara, apapun kesalahan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bertobat dengan doa seperti tadi, dirubah dari sedih sesedih-sedihnya menjadi gembira segembira-gembiranya dengan cepat. Apapun musibah yang sedang kamu alami, Allahumma inni abduk, Tuhan, aku cuma hamba. Ibnu abdik, bapakku lelaki itu juga hambamu. Ibuku perempuan itu juga cuma hambamu. Ibnu amatik, nasiyati biyadik, umun-umunku ada dalam genggaman jemarin. Madin fiyya hukmuk, apapun yang menimpaku pada hari ini adalah aturanmu yang sudah lama ada. Sebelum aku ada, aturanmu sudah berjalan. Madin fiyya hukmuk, adilun fiyya qadauk, musibah apapun yang menimpa aku saat ini dengan semua yang kuhadapi, inilah bentuk keadilanmu yang paling adil. Ketika kita berani deklar seperti itu di hadapan Allah di tengah musibah dan mengakui dialah satu-satunya Tuhan yang marbrah kita sembah, dan ini semua adalah hikmah dan keadilannya, baru kamu minta setelah itu. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au istatharta bihi fi ilmil ghaibi 'inda. Tuhan, saat ini aku bermohon lewat namamu yang kau sendiri yang memberikan nama pada dirimu. Aku juga bermohon dengan perantaraan namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu, namamu yang kau turunkan di dalam kitab sucimu. Aku juga bermohon kepadamu dengan perantaraan nama-namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu. Dan aku juga bermohon kepada namamu yang masih kau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Sungguh tinggi doa ini memang. Sebab kita tidak mungkin berdoa tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih hebat lagi adalah di poin ketiga. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Yang ketiga adalah jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyubur iman yang ada di dalam dadaku. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi setiap sudut rongga dadaku. Jadikanlah Al-Quran penghapus semua kecemasanku. Dan jadikanlah Al-Quran penghilang semua dukaku. Barang siapa yang berdoa seperti itu, maka dihapuskan dari berbagai macam tekanan hidup. Dari susah menjadi gembira dengan cepat. Tapi perlu difahami sebagai penutup, apa isi doa itu? Satu, pengakuan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hakikat berdoa sebetulnya, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita mengemis kepadanya, hakikat doa yang pertama adalah bahwa kita ini lemah, dialah sumber semua kebutuhan. Itu sebetulnya. Karenanya saudara-saudara, saya yakin muslim-muslim di sini banyak yang punya harapan, tapi malas berdoa. Harapannya ingin direalisasikan dalam bentuk ikhtiar, bagus, tapi kamu bakal putus asa. Terlepas ada mazhab yang habis sholat berdoa atau tidak berdoa, terserah Anda. Tapi Anda yang malas berdoa, hanya merealisasikan harapan-harapan Anda. Anda berprasangka baik kepada Allah, lalu ikhtiar. Harapan baik kepada Allah, lalu ikhtiar. Tapi meninggalkan doa, Anda bakal putus asa. Karena Allah menganggap Anda sombong. Dan Allah suka dengan orang yang berdoa. Bahkan yang doanya ilhah. Yang doanya berulang-ulang. Diulang-ulang. Apalagi di saat sujud. Apalagi di tengah malam hari. Apalagi di sepertiga akhir malam. Apalagi di mihrabnya. Apalagi bersendirian. Fanadatul malaika. Wahuwa qa'imu yusolli fil mihrab. Anda tahu? Kapan akhirnya solusi diberikan kepada Zakaria oleh Allah? Ketika Zakaria masuk ke mihrabnya, menyendiri dan menutup mihrabnya, hanya berdua-duaan dengan Allah, dia realisasikan harapannya dalam bentuk doa. Malaikat datang dan memberikan berita gembira saat dia sedang mendirikan sholat di dalam mihrabnya. Yang kedua, esensi berdoa sebetulnya adalah bermediasi, memohon kekuatan Allah lewat namanya. Jadi semakin banyak asma Allah yang kita kenal, semakin hebat doa. Ada doa yang bunyinya begini sebetulnya. Ini doa memohon ampun, tetapi zikir bentuknya. Barang siapa yang zikirnya seperti ini, akan diampunkan dosa-dosanya, padahal sebelumnya sudah diampunkan. Saya ulangi bahasan. Barang siapa yang zikirnya La ilaha illallahul halimul karim, La ilaha illallahul aliyul azim, Subhanallah rabbis samawati sab'a wa rabbil arshil azim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dahsyat sekali rangkaian doa ini. Redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang seperti itu berzikirnya, akan diampunkan dosa-dosanya, padahal sudah diampunkan sebelumnya. Berarti maknanya akan dipenuhi semua kebutuhannya dan akan Allah penuhi semua hajat-hajatnya. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. Subhanallah rabbis samawati sab'a wa rabbil arsyil azim. Saudara-saudara, kalau hanya mengandalkan otak, rasio, tangan bekerja, ilmu yang terbatas dan tidak mengambil potensi kekuatan diri lewat doa, kamu orang yang tidak pernah bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup. Karenanya orang-orang hebat itu sebetulnya orang yang sering berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau melepas anak sekolah, enggak cukup dengan cium tangan, doakan. Usap ubun-ubun atau peluk dia atau cium keningnya sambil membaca astaudiuka Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Lepas anakmu, cium tangan itu etika cukup, tapi itu hanya sebatas hubungan horizontal. Kau belum sampaikan itu ke langit. Doakan, kutitipkan kamu nak kepada Allah, agar kamu bisa menjalankan agamamu, agar kamu dimampukan menyelesaikan amanahmu, agar kamu bisa menyempurnakan semua amal-amal solehmu. Astaudiuka Allah dinak wa amanat wa khawatim amalik. Bisa seperti itu. Doakan dia anak-anak, para ayah. Melepas istri pergi, ajarkan pula kepada istri agar melepas anak selalu dengan doa. Jangan pernah malas berdoa. Ada orang berharap tapi malas berdoa, dia lelah. Tapi ada orang berdoa tapi kurang harapnya, juga kurang nilai doanya. Jadi tentu akan semakin baik jika doa-doa itu berisi dengan harapan-harapan yang hanya digantungkan kepada Allah, dan kita faham konten daripada doa itu. Apalagi kalau redaksi doanya dari Allah langsung. Kita berdoa kepada Allah dan Allah bocorkan passwordnya, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini hari Jumat, perbanyak sholawat. Bagi yang ingin juga banyak kepentingan, perbanyak. Kita masih punya waktu sampai asar. Bersholawatlah. Anda yang belum sempat baca surah Al-Kahfi semalam sampai hari ini, satu minggu ini Anda berada dalam kondisi bahaya. Betapa tipu daya dajjal, tidak bisa kamu hindari kecuali kamu baca surah Al-Kahfi. Itu bagian daripada tahassunan. Ada banyak hal. Anda-anda yang ingin kekuatan, baca surah Al-Mulk, Ad-Dukhan. Ini semua kekuatan-kekuatan yang hilang dari mukmin karena terlalu rasional dan terlalu materialistik. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in dan wa tabi'in tabi'in ala mihsanin ila yawmiddin wa arhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.